الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كمسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله إن شاء الله kita melanjutkan penjelasan dari zikir-zikir yang dibaca di pagi dan petang, dan kita masih menjelaskan tentang makna-makna yang terkandung dalam surah Al-Falaq. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwasanya makna Rabb itu adalah pencipta, pemilik, atau yang merajai dan yang mengatur. Dan tarbiyah atau rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya ini ada dua. Yang pertama, rububiyah amah atau pemeliharaan secara umum, yakni seluruh makhluk yang Allah ciptakan, baik itu hewan atau manusia atau jin, baik itu yang beriman ataupun yang kufur, mereka semuanya mendapatkan pemeliharaan dari Allah. Di antaranya adalah dengan memberi rizki kepada mereka. Akan tetapi hal ini bukanlah tanda bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai atau meridai mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka rizki karena Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, Rabb alam semesta, pengatur alam semesta. Kemudian yang kedua, di balik semua itu ada hikmah. Di antaranya adalah sebagai ujian. Baik ujian untuk orang-orang yang beriman, juga ujian bagi mereka yang kufur. Apakah mereka akan menyadari bahwasanya itu adalah nikmat Allah, atau mereka akan semakin kufur, terbuai dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang berikutnya adalah rububiyah khasah, pemeliharaan secara khusus. Allah subhanahu wa ta'ala memelihara secara khusus. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala lakukan untuk para wali-walinya, yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemeliharaan kepada mereka, yaitu dengan memberikan taufik kepada mereka. Taufik ini hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa diusahakan, apalagi ditukar atau dibeli dengan harta. Taufik ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada mereka berada di atas jalan yang lurus ketika di dunia. Di antara contoh taufik adalah seperti nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, taufik untuk menerima Islam, taufik untuk mencintai Islam. Padahal orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu pamannya Abu Talib itu tidak mendapatkan taufik yang agung ini, menerima Islam dan berada di atas Islam. Taufik ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, yang tentunya mereka adalah orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang Allah pilih. Di antaranya kita adalah orang-orang yang Allah pilih untuk memeluk Islam, berada di atas agama yang mulia. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik yang mulia ini, yang agung ini kepada orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Di antaranya adalah pamannya Abu Talib. Inilah contoh taufik. Contoh yang lainnya adalah seorang bisa beramal saleh yang dia jauh dari masjid, bisa melangkahkan kaki untuk salat, untuk beribadah. Tetapi ada di antara manusia yang dia bertetangga dengan masjid, di sebelah masjid, bahkan mungkin tidak sampai 10 meter rumahnya dari masjid, tetapi kakinya tidak pernah menginjakkan lantai masjid. Tidak pernah menginjak lantai masjid kecuali ketika dia mati. Inilah taufik. Ini hanya sebagai contoh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik contoh yang lain seperti orang-orang yang bisa bersedekah, yang padahal dia dalam keadaan pas-pasan. Dia bisa bersedekah walaupun tidak banyak, 50 ribu atau 100 ribu. Tetapi di sana ada orang yang memiliki kekayaan yang melimpah untuk mengeluarkan infak. 50 ribu terasa berat sekali. Terasa kehilangan usahanya. Padahal hanya untuk mengeluarkan 0,1 sekian dari hartanya yang melimpah. Itu semua taufik. Taufik berada di atas cara yang lurus, yaitu di atas Islam. Maka ketika seorang mendapat taufik ini, bisa melakukan amal saleh, bisa melakukan ibadah-ibadah, salat dan ibadah-ibadah yang lainnya, berarti Allah Subhanahu wa taala telah memeliharanya, memperhatikannya. Tetapi sebaliknya, ketika orang ini terus berada di atas kedurhakaan, jauh dari amal saleh, jauh dari ketaatan, maka dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala sudah tidak memelihara dia, sudah tidak menjaga dia. Maka ini merupakan perkara yang sangat berbahaya bagi seorang muslim. Kemudian wa fil akhirah ila jannah, dan memberikan taufik nanti di akhirat menuju surga. Dan ini akan berkaitan, yaitu seorang mendapatkan taufik nanti di akhirat menuju surga itu sebanding dengan keadaan dia di dunia. Yaitu sebanding lurus dengan apa yang dia lakukan di dunia. Ketika dia berada di atas siratal mustaqim dan dia beramal dengan amalan yang maksimal, maka taufik nanti di akhirat pun akan dia dapatkan secara maksimal menuju surga. Apabila berkurang ketika di dunianya, maka taufik nanti di akhirat pun tidak akan jauh seperti apa yang dia lakukan di dunia. Bahkan untuk menuju surga ini, ada di antara mereka yang harus masuk neraka terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan ketika di dunia, ketika dia berada di atas siratal mustaqim, yaitu berada di atas Islam, dia melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, sehingga taufik nanti di yaumil qiyamah atau di akhirat pun akan seperti itu, terbentur dengan beberapa balasan karena dosa-dosa yang dia lakukan. Walaupun pada akhirnya dia masuk surga karena dia seorang muslim, karena dia seorang mukmin. Tapi di sana ada orang yang tidak memperhatikan taufik ini. Tidak bersyukur terhadap taufik. Sehingga dia mengabaikan taufik ini. Bahkan taufik yang agung ini, yaitu Islam dan keimanan, dia campakkan dan dia korbankan. Baik itu untuk dunia ataupun perkara-perkara yang lainnya. Maka ini adalah orang-orang yang sangat merugi. Orang yang sangat menyesal nanti di yaumil qiyamah. Karena dia tidak memperhatikan. Karena dia telah melalaikan taufik yang agung ini. Yaitu taufik di atas Islam. Dia melalaikan. Dia sudah berada di atas Islam. Tetapi dia melalaikannya. Tidak melaksanakan ketaatan. Bahkan melakukan perkara-perkara yang membatalkan keislamannya, yaitu dengan melakukan dosa-dosa seperti syirik, menyekutukan Allah, atau dosa-dosa kekufuran, melakukan sihir, atau memperolok-olok agama. Ini adalah bentuk-bentuk amalan yang membatalkan keislaman. Maka ketika di akhirat, sama sekali dia tidak akan mendapatkan taufik sebagaimana ketika di dunia dia melalaikan taufik. Bahkan menghilangkan taufik yang ada pada dirinya. Maka sangat merugi orang yang seperti ini. Tidak bersyukur terhadap taufik yang Allah berikan kepadanya di atas Islam. Tidak melaksanakan sholat. Tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara taufik Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati seseorang untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosanya. Ini taufik. Karena tidak sedikit di antara manusia yang mereka melakukan dosa kedurhakaan, bahkan kesyirikan dan kekufuran, tetapi mereka tidak bertobat kepada Allah, tidak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini tentunya sudah dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di antara mereka ada yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara mereka yang tadinya berada di atas kekufuran, di atas kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepadanya taufik sehingga dia meninggalkan kekufuran, meninggalkan kesyirikan dan masuk Islam. Sebagaimana halnya yang terjadi pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dahulu mereka berada di atas kekufuran dan kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih mereka. Memilih di antara mereka yang terbuka dadanya terhadap Islam. Ini adalah taufik, yaitu Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati seseorang untuk bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan manusia tempatnya salah dan dosa. Apabila kita tidak diberi taufik oleh Allah untuk bertobat, maka semakin banyak dosa-dosa kita. Semakin menumpuk dosa-dosa kita. Maka bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bertobat, untuk beristighfar, meminta ampun kepadanya. Ini merupakan anugerah yang sangat besar, anugerah yang sangat agung. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita melanjutkan dari mufradat atau kata-kata, kosakata dari surah Al-Falaq. Qul a'udzu bi rabbi al-falaq. Kata Rabb sudah kita jelaskan, sekarang kita akan menjelaskan tentang kata Al-Falaq. Al-Falaq memiliki banyak makna. Bisa memiliki makna al-khalq, yaitu makhluk. Bisa juga memiliki makna asyak, yaitu biji. Disebutkan wa kullu man syaqqa an syai'in fa huwa falaq. Setiap perkara yang terbelah, terbuka dari sesuatu, maka itu disebut falak. Kalau kita lihat biji, apabila tumbuh dia akan terbelah. Kemudian apa hubungannya dengan arti yang disebutkan di baik itu terjemahan atau dalam sebagian tafsir? Falak ini diterjemahkan dengan subuh. Hal ini dikarenakan subuh ini telah membelah, membuka cahayanya dari waktu malam menuju siang, yaitu dengan adanya fajar. Dan fajar shadiq itu adalah waktu subuh. Ketika fajar shadiq muncul, maka semakin lama semakin terang, terbuka, terbelah antara malam dan siang. Sebagaimana biji apabila akan tumbuh akan terbelah dan muncul tanaman-tanaman tersebut. Itu adalah makna falak secara bahasa. Ya, makna falak yang disebut dalam terjemahan adalah subuh. Tapi memiliki makna secara bahasa tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian, wa min syarri ma khalaq. Kalimat min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Maksudnya adalah min syarri jami'i al-makhluqat allati fiha syarr. Yaitu dari kejelekan-kejelekan seluruh makhluk yang padanya ada kejelekan. Sawa'un min syururi dunya awil akhirah. Sama saja kejelekan itu, kejelekan bisa berupa kejelekan dunia ataupun kejelekan akhirat. Jadi umum. Yang pertama, maksudnya adalah kejelekan seluruh makhluk. Karena setiap makhluk itu memiliki kejelekan. Baik itu manusia atau hewan atau jin memiliki kejelekan. Nah, dengan membaca surah ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga baik itu atau kejelekan itu tersebut baik berupa kejelekan dunia atau kejelekan akhirat. Kejelekan dunia bersifat duniawi seperti merusak, mengganggu harta kita, merusak usaha kita, merusak rencana bisnis dan seterusnya. Ini termasuk. Atau akhirat, kejelekan akhirat seperti ajakan-ajakan kepada kemaksiatan, ajakan-ajakan kepada kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan dan seterusnya. Juga min syarri syayatin al-ins wal jins. Dan kejelekan-kejelekan syaitan dari jin dan manusia. Hal ini sebagaimana akan kita jelaskan, akan kita rinci pada surah An-Nas. Juga kejelekan-kejelekan wasyarri siba dan juga kejelekan-kejelekan hewan-hewan buas. Dan yang lainnya, yang semua itu merupakan kejelekan atau keburukan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surah ini. Surah Al-Falaq. Maka ringkasnya dari makna min syarri ma khalaq, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan yang Allah ciptakan, yaitu minta perlindungan min kulli syarrin, dari setiap kejelekan, fi ayyi makhlukin qama bihi syarr, yang ada pada makhluk apapun yang padanya ada keburukan atau kejelekan. Min hayawan atau ghairi, berupa hewan atau yang lainnya. Ya, ada hewan-hewan di situ ada kejelekannya. Seperti ular, kalajengking atau yang semisalnya. Insiyan kana au jinniyan, atau manusia, ya, yang memiliki jelek akhlaknya, yang ingin mencelakai atau menzalimi orang lain. Au jinniyan atau jin, berupa jin. Au dabah atau hewan, hewan melata. Au rih atau bahkan angin. Karena angin juga adalah makhluk Allah. Dan angin juga terkadang membawa kejelekan. Au sa'iqah atau badai. Atau nau'un kana min anwa'il bala. Atau segala bentuk bala mara bahaya. Ya, segala bentuk mara bahaya. Maka dengan membaca surah Al-Falaq, biiznillahi ta'ala